Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, bait yang ke-34. Kadzaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a. Masih dalam pembahasan lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman dan kecakupan keseluruhan. Setelah beliau menyebutkan lafaz yang pertama yang menunjukkan keumuman adalah al, kemudian yang berikutnya yang dimaksud dengan al di sini adalah al-jinsiyah atau al-istighraqiyah yang maknanya umum, bukan al-ahdiyah atau az-zaidah, tapi al yang mencakup al yang umum, yaitu al-istighraq. Kemudian juga beliau telah menyebutkan di antara lafaz yang menunjukkan keumuman, yaitu nakirah, kata nakirah yang terdapat pada konteks penafian atau larangan. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan di antara lafaz yang berikutnya juga yang menunjukkan keumuman, kadzaka man wa ma tufidani ma, demikian pula kata man wa ma dan ma, keduanya itu memberikan faedah kullal umumi ya ukhayya fasma, memberikan faedah keumuman, wahai saudaraku fahamilah, maka dengarkanlah, yakni fahamilah hal tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, qala man wa ma tufidani al-umum al-mustaghriq li kulli ma dakhala alayhi. Kata man wa ma itu menunjukkan keumuman yang mencakup segala sesuatu yang masuk di dalamnya. Misal man, contoh man, jadi kata man siapa atau ma apa itu mencakup seluruhnya, siapa saja dan apa saja. Qauluhu ta'ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, siapapun dia itu milik Allah. Kita semua makhluk apapun dia itu milik Allah, yang di langit maupun yang di bumi. Mencakup man di sini kata siapa, mencakup seluruh dan keumuman semuanya. Kemudian juga firman Allah yang berikutnya, contoh yang berikutnya Allah yang disebutkan oleh muallif, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, barang siapa, siapa saja yang beramal saleh, beramal saleh, amal saleh yaitu amal yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah amalan saleh, tentunya dengan ikhlas. Min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, siapapun dari mereka yang beramal soleh mencakup seluruhnya. Wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Hayah at-thayyibah, kehidupan yang baik. Ini balasan di dunia, balasan di dunia bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Allah balas di dunia dengan Allah beri kehidupan yang nikmat. Dan kehidupan yang nikmat, kehidupan yang baik itu tidak dipatok dengan harta benda yang dimiliki oleh seorang hamba, tetapi dengan hati. Hatinya tenang, Allah tenang, menjadi tenang hati dia, sehingga kita dapati orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini dan paling tenteram. Berbeda dari ahlu dunia, berbeda dari orang-orang yang jauh dari Allah, dari orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun mereka memiliki harta yang sangat banyak, tetapi jika mereka bukan orang yang taat kepada Allah, tidak beramal soleh, apalagi dia tidak beriman kepada Allah, sekalipun banyak hartanya, tidak akan dia meraih ketenangan hidup. Al-hayat tayyibah, hidup yang baik itu bukan dengan harta, tetapi hati. Yaitu dengan berzikir kepada Allah, dia senang dengan, dia merasa nikmat dengan amalan soleh yang dia lakukan. Dia merasa nikmat, dia berada di atas al-haq, berzikir kepada Allah, dekat dengan Allah. Inilah kehidupan yang tenang. Siapapun yang bisa merasakan ini, pasti dia merasakannya. Siapapun yang bisa beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, hatinya masih bersih, insyaallah dia pasti merasakan nikmatnya hidup yang seperti ini. Karena itu Allah janjikan, siapapun dari kita yang beramal soleh pasti, dan dia beriman, pasti balasannya Allah hidupkan dia di dunia ini dengan kehidupan yang thayyibah. Kemudian Allah mengatakan, wala najziyannahum ahsanal ahwal najziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami balas di akhirah, balasan yang di akhirah yang dia dapat juga nanti di yaumul akhir, yaitu balasan lebih besar. Kami balas pahala mereka di yaumul kiamah nanti dengan sebaik-baik pembalasan atas apa yang pernah mereka kerjakan. Di dunia dia hidup dengan nikmat, tidak sumpek hidupnya, karena dia dekat dengan Allah, berzikir senantiasa, ingat kepada Allah, taat kepada Allah. Dia menikmati kehidupannya dengan hal-hal yang seperti itu. Ini orang yang beriman. Demikian. Bukan yang namanya kenikmatan hidup itu dengan melampiaskan syahwatnya, dengan melakukan apa yang dia inginkan, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak mungkin. Kenikmatan hidup diraih dengan cara-cara yang seperti ini. Bahkan itu mengeraskan hati dan membuat tidak tenang hidup seseorang. Semakin dia bermaksiat, semakin dia melampiaskan syahwatnya, melakukan apa yang dia inginkan, tujuannya supaya bebas, tidak terkekang, justru yang ada, tidak ada yang namanya ketenangan dalam hidup dia. Tapi seorang yang mukmin, hidupnya tenang bukan dengan hal-hal yang seperti itu. Dia tenang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat, membaca Al-Quran, berzikir, ibadah, terus ibadah dari satu ibadah menuju ibadah yang lain. Halaqatul ilm, nah, bekerja, menunaikan yang wajib, tapi hidup dia tenang. Demikianlah orang yang beriman. Tetapi orang yang tidak beriman, maka tidak akan mendapat ketenangan di dunia ini. Belum nanti di yaumul akhir, lebih besar lagi yang mereka dapatkan. Dan di yaumul akhir, kata Allah, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, balasannya, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah balas sebaik-baik pembalasan, yaitu dengan dimasukkan ke dalam al-jannah, dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan syarat beriman dan beramal saleh. Harus dengan dua syarat ini terpenuhi. Tentunya beramal saleh ini butuh dengan ilmu. Kembali lagi pada ilmu, butuh seorang itu bisa beramal saleh, bisa dia berada di atas al-haq, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dengan adanya ilmu dan al-basirah. Dengan itu dia terus sabar di atasnya, sabar istiqamah di atas jalan tersebut, sabat sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian kondisinya seperti ini, maka pasti balasannya di yaumul akhir dengan sebaik-baik pembalasan. Kemudian Allah melanjut, Syekh Abdul Rahman masih menyebutkan beberapa contoh yang berikutnya dari ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Qala wa liman khafa maqama rabbih jannatan, dan barang siapa yang takut terhadap Rabbnya maka balasannya adalah jannah. Dan juga firman Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata man di sini siapa saja, mencakup seluruhnya, yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, pasti Allah berikan untuk dia jalan keluar, jalan keluar dari seluruh problem permasalahan yang dia hadapi. Dengan syarat apa? Bertakwa. Dengan syarat takwa, janji Allah akan memberikan jalan keluar tersebut pasti diraih oleh seorang yang bertakwa. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin besar jalan keluar yang dia raih. Tapi semakin berkurang dan menipis ketakwaan seseorang, semakin tipis juga jalan keluarnya. Semakin tidak bertakwa, jalan keluarnya semakin kecil. Sehingga kunci kesuksesan, kunci keberhasilan Allah janjikan dengan at-taqwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, siapapun dia, jika dia bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Allah berikan jalan keluar dalam seluruh urusan dia, seluruh problem yang ada pada dirinya. Baik itu problem yang menimpa maisyah dia, ataupun problem yang menimpa urusan rumah tangganya, anak-anaknya, problem yang menimpa pada diri dia, seluruh problem pasti Allah berikan jalan keluar. Satu syaratnya takwa. Semakin tinggi ketakwaan dia, semakin besar jalan keluar yang dia dapat. Tetapi semakin tipis takwanya, semakin tipis juga jalan keluar yang dia raih. Oleh karena itu, takwa kepada Allah, sebagaimana kita ketahui makna takwa. Takwa yaitu antaja ala bainaka wa baina adzabillah wiqayah, engkau jadikan antara dirimu dan adab Allah itu suatu penghalang. Jadikan benteng, tameng, jangan sampai kita terkena adab Allah, kita masuk terjerumus ke dalam adab Allah Azza wa Jalla. Inilah at-taqwa. Bagaimana caranya? Yaitu tentunya dengan bimtithali awamirih, dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib dijalankan. Jangan tinggalkan yang wajib. Wajtinabi nawahi, dan menjauhi seluruh larangannya. Larangan Allah jauhi. Kenapa? Karena dengan itu kita menjadikan antara diri kita dan adab Allah suatu penghalang. Dengan suatu penghalang yang dengannya kita selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Inilah at-taqwa. Bukan hanya sekedar beramal soleh atau banyak melakukan ibadah, tetapi dia masih sering terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Ini belum bertakwa. Dia meninggalkan perkara yang haram ketika ada orang lain, ketika ada yang dia kenal, malu dia melakukannya. Mau melakukan sesuatu, dilihat, oh ada fulan, saya kenal dia, malu saya. Oh saya tinggal di tempat ini, malu jika saya tidak mengenakan pakaian yang syar'i. Tapi ketika dia berada di tempat yang tidak ada yang mengenal dia, sudah turun lagi pakaiannya sampai mata kaki, habis lagi jenggotnya, dan seterusnya. Sehingga dia meninggalkan yang haram itu bukan karena Allah, bukan karena Allah, karena kondisi, karena orang lain. Ini belum bertakwa. Di rumahnya ada televisi, ada TV, nonton, lihat berita, penyiarnya perempuan, musik, dan seterusnya. Ini belum bertakwa. Walaupun dia bisa sholat, walaupun dia datang di majelis ilmu, tetapi dia masih belum bertakwa. Selama dia masih belum meninggalkan yang haram, maka dia ini belum bertakwa. Karena takwa adalah antaj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah itu suatu penghalang. Penghalang. Jadi tidak ada bedanya antara orang yang bertakwa, itu tidak berbeda antara di kesendiriannya ataupun di keramaiannya. di tempat dia dilihat orang ataupun di tempat dia tidak ada yang melihat dia. Bahkan jika kita bisa, jika seorang bisa menjadikan di saat tidak ada yang melihat dia kondisinya lebih baik, ini lebih bagus. Ini tingkatan yang lebih tinggi. Seorang jika dia bisa berbuat, melakukan sesuatu amalan ibadah, atau dia bisa semakin dekat dengan Allah di saat tidak ada yang melihat dia, ini menunjukkan kuatnya dan jujurnya dia dalam beriman kepada Allah, jujurnya dia dalam takwa dia. Tetapi jika tidak bisa demikian, maka paling tidaknya jadikanlah antara di saat ada yang melihat kita atau di saat kesendirian kita, itu sama. Sama, tidak ada bedanya. Jika masih berbeda, maksudnya jika di saat ada yang melihat dia lebih semangat dalam beribadah, jika ada yang melihat dia meninggalkan yang haram, tetapi ketika tidak ada yang melihat dia, maka dia malas dalam beribadah, maka dia melanggar apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ini belum bertakwa dan seterusnya. Sehingga takwa perkara yang sangat besar. Jadi kita paham makna takwa ini dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita, pasti tidak mungkin Allah membiarkan hamba-Nya yang berbuat baik. Yaj'al lahu makhraja, pasti Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki untuk dia dari pintu, dari jalan yang dia tidak kira-kira, yang dia tidak ketahui. Ada jalan, ternyata ada jalan. Allah Azza wa Jalla jika menghendaki sesuatu, demikianlah. Namun dengan syarat at-taqwa. Maka at-taqwa perkara yang sangat besar. Ta'arraf ilallahi firraha, ya'arifka fisyiddah, ihfadillaha yahfadka. Ini semua syarat-syarat jika kita ingin mendapat penjagaan Allah, mendapat kesuksesan dalam hidup ini, mendapat jalan keluar dari seluruh problem kita. Kuncinya yaitu jaga Allah, jaga syariat Allah, ihfadillah, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Allah jagamu dari syubhat, dari penyimpangan, dan dari asyahwat, dari terjatuh dalam perkara-perkara yang syahwat. Allah terus jaga agamamu, hartamu, keadaanmu, Allah jaga. Ini syaratnya apa? Harus menjaga Allah, yaitu jaga syariat Allah, jaga batasan-batasan Allah. Ta'arraf ilallah firraha, kenalilah Allah di saat kita lapang. Ya'arifka fisyiddah, pasti Allah mengenalmu, Allah membantumu di saat kamu dalam kondisi susah. Demikianlah at-taqwa, perkara yang sangat besar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan jalan keluar bagi dia dengan Allah bukakan pintu rezeki dari pintu yang dia tidak kehendaki, yang dia tidak ketahui, yang tidak diduga oleh dia. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa rizq itu tidak akan luput dari kita. Yang namanya rizq itu pasti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pahami, jangan sampai yang ada dalam benak kita mencari rizq, mencari dunia itu sebab menjadi kaya. Sebab kaya satu-satunya itu dengan mencari dunia, tidak. Itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi ini. Semua itu adalah kehendak Allah, dan seorang jiwa tidak akan mati sampai dia terpenuhi rezekinya. Lan tastawfiya lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu jiwa itu mati sampai dia sempurna rezekinya. Sehingga tidak perlu kita berkeluh kesah, tidak perlu kita untuk mengeluh. Semua itu sudah ada takdirnya, semua itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin jalan keluar, bertakwa, pasti ada jalan keluarnya. Dan bukan berarti, dan Allah itu maha tahu, Allah maha tahu dan Allah maha hakim. Allah lebih sayang kepada hamba daripada diri kita sendiri. Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua, atau daripada orang yang paling mencintai kita, Allah lebih sayang. Terkadang Allah melihat hambanya ini lebih baik jika kondisinya itu fakir. Maka Allah beri yang terbaik untuk dia. Jika dia kaya, durhaka kepada Allah, sesat, bisa jauh dari Allah, Allah pilih dia untuk menjadi fakir. Ada hikmahnya. ada juga hamba yang lain yang lebih pantas untuk menjadi orang kaya, Allah beri dia harta, Allah bukakan pintu harta. Demikianlah, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak perlu kita berkeluh kesah, tidak perlu kita mengeluh dan seterusnya. Ingat, semua itu sudah ada takdirnya, kita tinggal menjalankan. Ingatlah, dan selalu kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah sehingga Allah berikan jalan keluar kepada kita semua. Qala man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian juga ayat yang berikutnya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah azza wa jalla akan mencukupinya. Wa man ahsanu minallahi hukman, dan siapa yang lebih baik hukumnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yad'u ma Allahi ilahan akhar, siapa yang berdoa kepada Allah selain, yakni bersama dengan ilah yang lain, la burhana lahu bih, yang tidak memiliki burhan atas perbuatannya tersebut, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sungguh hisabnya dia di sisi Rabb-nya. Wa man yuti' Allah wa rasul wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, dan barang siapa, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka bersama orang yang diberi nikmat oleh Allah azza wa jalla dari kalangan para nabi, dan seterusnya. Kemudian Syekh masih menyebutkan tentang beberapa dalil yang kesimpulannya, semua dalil-dalil ini yang beliau sebutkan contoh-contoh tentang kata man. Kata man yang artinya siapa, mencakup keseluruhan. Demikian juga kata ma wa mithalu ma. Qauluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, contoh kata ma, firman Allah azza wa jalla, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian beliau menyebutkan juga contoh-contoh yang lain terkait ma ini. Yang kesimpulannya dari kaidah ini kita memahami bahwa man wa ma, man dan huruf ma, kata man dan kata ma, lafaz man dan lafaz ma, itu menunjukkan keumuman. Seluruhnya masuk dan mencakup dalam konteks pembicaraan tersebut. Kemudian kaidah yang berikutnya, yang kaidah ke-35, wa mithluhu al-mufradu idh yudhafu, wa mithluhu al-mufrad idh yudhaf, fafham hudita rusda ma yudhafu, dan seperti itu juga isim yang mufrad jika disandarkan. Fafham hudita rusd, fafham hudita rusda ma yudhafu, maka pahamilah, semoga engkau diberi petunjuk terhadap apa yang disandarkan. Nah, ini yang berikutnya. Di antara lafaz umum yang berikutnya setelah beliau menyebutkan yang sebelumnya, yaitu kata man dan ma menunjukkan keumuman, maka beliau mengatakan demikian juga kata mufrad, isim yang mufrad jika disandarkan maka itu memberikan faedah keumuman, sama seperti sebelumnya memberikan faedah keumuman. Isim mufrad jika disandarkan kepada ma'rifah, isim mufrad jika disandarkan kepada ma'rifah, maka menunjukkan keumuman dan mencakup segalanya. Maka pahamilah, semoga engkau diberi petunjuk terhadap apa yang disandarkan kepadanya. Yakni terhadap apa, jadi isim itu disandarkan kepada apa? Kepada ma'rifah. Mungkin beliau menyebutkan contoh dari kaidah ini, yaitu firman Allah Azza wa Jal, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, wa amma bi ni'mati rabbik, dan adapun dengan nikmat Rabbmu. Nikmah di sini mudhaf. Nikmah yaitu kata mudhaf. Isim mufrad. Isim mufrad disandarkan kepada Rabb. Nikmat Rabbmu mencakup seluruh nikmat. Bi ni'mati rabbika, mencakup seluruh nikmat yang ada pada seorang, maka itu nikmat Allah azza wajalla. Fahadits, maka sebutkanlah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian hitung nikmat Allah. Nikmat isim mufrad disandarkan kepada ma'rifah, disandarkan kepada ma'rifah yaitu Allah azza wa jalla, lafzul jalalah Allah mencakup, berarti isim mufrad itu mencakup seluruhnya dan keumuman seluruh nikmat, baik nikmat agama maupun nikmat dunia, itulah dari Allah azza wa jalla. Tidak mungkin kalian bisa hitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Nah, ini sebuah permasalahan, yaitu isim mufrad yang disandarkan kepada ma'rifah. isim mufrad jika disandarkan kepada ma'rifah. Ada sedikit khilaf atau permasalahan ini terdapat khilaf di antara para ulama. Apakah seluruh isim mufrad itu, seluruh isim mufrad jika disandarkan kepada ma'rifah menunjukkan keumuman? Ada khilaf pendapat yang diambil oleh Syekh di sini, yaitu pendapat yang pertama, bahwa iya, bahwa seluruh isim mufrad jika disandarkan kepada ma'rifah berarti mencakup seluruhnya, mencakup keumuman seluruhnya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, yaitu tidak mencakup seluruhnya, tidak mesti, tidak seluruh isim mufrad jika disandarkan kepada ma'rifah itu mencakup seluruhnya. Kenapa? Karena di sana beberapa kata mufrad disandarkan kepada ma'rifah, tetapi tidak mencakup seluruhnya. Inilah pendapat yang lebih kuat, inilah pendapat yang rajih. Sehingga isim mufrad jika disandarkan kepada ma'rifah, itu pendapat yang rajih, yaitu dilihat sesuai qarinah. Dilihat qarinahnya. Dilihat tanda-tandanya. Dilihat tanda-tandanya apakah ini menunjukkan keumuman seluruhnya masuk atau tidak. Jika ada qarinah yang menunjukkan hal tersebut, maka mencakup seluruhnya. Dan jika ada qarinah yang menunjukkan bahwa itu tidak dimaksud seluruhnya, maka bukan seluruhnya. Contohnya misalnya seorang mengatakan baitu Zaidin. Baitu Zaidin. Bait isim mufrad. Zaid ma'rifah. Rumahnya Zaid. Apakah dengan mengatakan baitu Zaidin kemudian mencakup seluruh rumah yang dimiliki Zaid? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak mesti. Tidak semua isim mufrad itu menunjukkan keumuman. Naam, di sana ada yang menunjukkan keumuman dan di sana ada yang tidak menunjukkan keumuman. Bagaimana kita tahu? Dilihat tanda-tanda, ada qarinah-qarinahnya. Ni'mat Allah la tuhsuha, ada tanda-tandanya. Jika kalian menghitung seluruh ni'mat Allah, ni'mat Allah, ni'mat mufrad disandarkan kepada Allah Azza wa Jal mencakup seluruh ni'mat, ini ada tanda qarinah menunjukkan seluruhnya, masuk semuanya. Seorang mengatakan zaujati talik, dia punya 4 istri, dia mengatakan zaujati, istriku saya cerai, apakah dengan mengatakan itu seluruhnya mencakup tercerai semuanya? Tidak, dilihat qarinahnya. Jadi pendapat yang rajih yaitu bahwa tidak seluruh isim mufrad itu harus menunjukkan keumuman, tetapi harus dilihat qarinahnya. Jika ada tanda-tanda menunjukkan keumuman, maka nah, menunjukkan keumuman, dan jika tidak, maka tidak. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan kan Rasulullah SAW yusabbihu biyadihi, dahulu Rasulullah SAW beliau bertasbih dengan yadihi, dengan tangannya, yad mufrad disandarkan kepada dhamir ha. Dhamir itu ma'rifah. Dhamir ma'rifah. Dengan tangannya, apakah mencakup kedua tangan Rasul? Jadi Rasul berzikir dengan kedua tangannya? Jawabannya tidak. Semua itu dilihat dari qarinah yang menunjukkan apakah ini mencakup keumuman atau tidak. Inilah pendapat yang lebih tepat. Dan pendapat yang dan contoh yang diberikan oleh Syekh di sini, betul, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah, adapun dengan nikmat Rabbmu, seluruh nikmat. Naam, seluruh nikmat karena konteksnya mencakup seluruhnya. Dan ada qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut. Tapi itulah beberapa kaidah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Naktafi hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.